السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama dapat menghirup udara yang segar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya kita sebagai hamba yang dhaif bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lantunkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Moga kita mendapatkan syafaat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita akan bahas pada sesi ini adalah surah Al-A'raf ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Artinya, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya saya datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama saya. Di sini ayat ini memberikan satu penjelasan di mana ayat 104 di mana Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ungkapan ini yang kita bahas pada ayat 105 mempunyai tiga pengajaran atau tiga hal yang dapat kita ambil, di mana Nabi Musa alaihi salam menjadikan tiga hal ini sebagai perselisihan di antara Musa dengan Fir'aun. Yang pertama adalah di mana pernyataan Musa sebagai rasul, yang kedua alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah apa yang disampaikan oleh Musa, Nabi Musa, adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun tidak mendapat Musa kecuali dalam satu hal, yaitu apakah Musa diutus Allah dengan membawa perkataan yang benar. Selanjutnya Fir'aun meminta pembuktian bahwa dia utusan Tuhan semesta alam. Ini membuktikan bahwa Fir'aun mengetahui bahwa alam memiliki pengatur, yaitu Rabb. Hal inilah yang ditegaskan Nabi Musa dalam ayat ini sebagai jawaban atas keraguan-raguan Fir'aun terhadap kerasulan Musa alaihi salam. Kesempatan ini saya didampingin Ustadz Karim, Ustadz Ardiansah dengan Ustadz Perdana yang lebih jelas lagi nantinya memberikan kontribusi terhadap pembahasan ayat ini. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Ayat 105 ini menjadi mengandung suatu keterangan-keterangan yang sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya seseorang ketika berdakwah itu harus betul-betul bisa menanamkan keyakinan kepada mad'unya atau objek dakwahnya. Haqiqun ala alla aqula 'alallahi illal haqq. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Dari satu sisi, ayat ini menggambarkan tentang adanya keraguan-raguan dari Fir'aun. Yeah. Artinya apa? Sudah disampaikan oleh Nabi Musa, aku adalah Rasul Allah, Allah adalah Tuhan alam semesta, yang aku sampaikan ini adalah yang hak, yang benar. Dan ini sempat membuat Fir'aun itu menjadi bimbang. Oleh karena itu, kembali Nabi Musa menegaskan bahwa dia tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak, atau apa yang disampaikannya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, menanamkan keyakinan. Yang kedua adalah bahwa ada satu indikasi di dalam keterangan ayat ini bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Fir'aun beserta dengan pembesarnya untuk membujuk Nabi Musa alaihissalam agar tidak lagi menyampaikan dakwahnya atau misi-misi yang diembannya. Dan ini dijawab dengan tegas oleh Nabi Musa bahwa dia tidak akan pernah mundur dan akan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya di sini adalah bahwa seorang ustaz, seorang mubaligh atau orang-orang yang menyampaikan pesan agama itu harus kokoh di dalam menyampaikan pesan tersebut. Jangan pernah goyah dan tidak pernah putus semangat di dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama. Ini jadi pelajaran kepada kita semua bahwa jangan ketika menghadapi satu persoalan kita menyampaikan sesuatu yang benar dan orang pura-pura tidak tahu, akhirnya kita nganggap ya sudahlah mereka tidak mau, ya sudah biarin mereka dalam keadaan seperti itu. Jangan seperti itu. Tetap berusaha menyampaikan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah merasa berputus asa. Jadi ini keterangan di awal ayat ini. Ya, saya ingin menambahkan juga bahwa setelah Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang kita bahas pada hari yang lalu menjelaskan bahwa dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menegaskan kembali bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Kata-kata hak menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Jadi tauhid, akidah itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, bahwa la ilaha illallah, bahwa Tuhan, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang kita menghambakan diri kita hanya kepadanya dan mengabdikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hak yang seperti inilah yang seharusnya dipertahankan dan diperjuangkan oleh kaum mukminin dan mukminah saat sekarang ini, apalagi di zaman yang saat sekarang ini kita melihat bahwa akidah itu sangat mudah diubah, ya, diganti hanya dengan sedikit uang atau dibayar hanya dengan sejumlah kehidupan duniawi, materi dan sebagainya. Apalagi dia mampu menggadaikan akidahnya hanya untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, Nabi Musa seperti yang ditegaskan oleh Ustadz Perdana tadi mengatakan bahwa ini apa yang dia sampaikan ini adalah berasal dari Allah. Jadi ketika kita berdakwah pun, maka hendaklah kita awali dakwah kita itu, ya, ilmu yang kita sampaikan itu dengan maqala Allah wa maqala Rasul. Ya. Jadi jangan sikit-sikit menurut hemat saya rasanya. Ini iya kalau betul rasanya. Iya kalau menurut hematnya kita itu betul. Tapi kembalilah kepada Al-Qur'an. Seorang mubaligh misalnya, hendaklah dia pandai membaca Al-Qur'an dan mencoba juga untuk menyelami tafsir-tafsir daripada Al-Qur'an itu dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar, sehingga tidak logika yang dikedepankan tetapi adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Sangat disayangkan sekali ketika dia lebih mengedepankan akal, ya, daripada Al-Qur'an, ternyata apa yang dia katakan itu rupanya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan begitu juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang disampaikan itu bukan malah menyelamatkan manusia tetapi malah menyesatkan. Begitu. Kita melihat ada orang terkadang menggunakan malah ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai bahan cemoohan, ya, untuk menyudutkan, memutarbalikkan fakta. Ya, beberapa waktu yang lalu ada satu blog di dalam internet yang menyudutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab dan Maria Kiptiah. Ini semuanya adalah penafsiran-penafsiran yang sangat keliru dan jauh daripada fakta yang sebenarnya. Karena apa? Mungkin salah satunya karena itu tadi, tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, atau memang mungkin pembuat blog itu sendiri memang sengaja untuk menyimpangkannya, begitu kan. Atau kalaupun dia tidak sengaja melakukan itu, maka ini pasti lebih mengedepankan logika, dan akal itu tidak mampu menimbang semua apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh ajaran agama itu. Iya, benar sekali apa yang disampaikan Ustadz Adi tadi. Saya sedikit ingin memperluas bahwasanya agama itu seharusnya dijadikan sebagai dasar pijakan. Iya, betul. Iya, bukan dijadikan sebagai alat untuk mainan. Iya. Bahasa saya seperti ini. Kalau sekarang kita tengok banyak poster-poster caleg itu dengan bahasa-bahasa untuk rakyat, iya, membela kepentingan rakyat. Iya. Ini betul, kata-katanya itu betul. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika dia terpilih, dia tidak lagi tidak lagi pro kepada rakyat. Artinya bahasa-bahasa yang baik, slogan-slogan yang bertujuan untuk memperbaiki rakyat itu malah dijadikannya, malah ditinggalkannya, tidak diakuinya lagi. Jadi pada intinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, tetaplah agama itu dijadikan sebagai dasar pijakan. Bukanlah kepentingan pribadi itu yang dijadikan sebagai dasar pijakan kita. Karena kalau begini, kalau ada ustadz yang menjadikan kepentingan pribadinya itu sebagai dasar pijakan, ini tidak akan kuat. Nasihatnya itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang diceramahinya. Karena toh dia sendiri tidak meyakini kebenaran yang disampaikannya. Tapi kalau dia berpijak kepada agama, Allah mengatakan seperti ini. Kalian mau bilang apa silahkan, yang jelas Allah mengatakan seperti ini. Jadi disinilah kekokohan jiwa seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang penyampai untuk tetap berada di koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menariknya lagi Ustaz Safiyar di sini. Di keterangan akhir ayat ini Allah mengatakan fa arsil ma'iyya bani Israel. Bahwasanya seakan-akan misi Nabi Musa di sini hanya untuk menyelamatkan Bani Israel. Bagaimana ini Ustaz? Yang jelas di sini bahwasannya Bani Israel itu kan pengikut dari keturunan yakni Nabi Yakub ya. Iya. Sampailah ke Nabi Musa alaihi salam. Di sini lebih mendominasi begini Ustaz, yaitu supaya Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihi salam tidaklah mengikuti apa yang dikatakan oleh Fir'aun, sehingga mereka tidak terjebak dengan perkataan Fir'aun untuk mengikuti apa yang diserukan kepada mereka. Iya. Nah, disinilah untuk menyelamatkannya. Mungkin yang lain bisa Ustaz tambahin. Iya, mungkin sedikit saya tambahkan bahwa di dalam keterangan halaman 25 ini di jilid kelima, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi ada menjelaskan tentang rahasia kenapa di dalam ayat ini dikatakan fa'arsil ma'ya bani Israel, lepaskan bani Israel untuk ikut bersamaku. Karena memang begitu dalam penjelasan Al-Quran ini untuk menunjukkan bahwa Fir'aun itu bukanlah termasuk orang-orang Bani Israel. Bahkan Firaun ini sangat kejam terhadap Bani Israel, berusaha untuk menghancurkan mereka. Jadi sebenarnya di dalam keterangan surat Yusuf ayat 50 dikatakan waqalal maliku tuni bihi, seorang raja berkata kepada kepada bawahannya untuk mendatangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini untuk menunjukkan bahwa Mesir pada saat itu diperintahkan oleh seorang raja, bukan seorang Firaun. Nah, ini dia. Pada masa Nabi Yusuf, bahwa yang berkuasa saat itu adalah seorang raja yang ditemukan berdasarkan penelitian, raja itu bernama Hyksos, bukan Firaun yang dikenal selama ini. Jadi ketika akhirnya pengikut-pengikut Nabi Yusuf alaihissalam membantu Fir'aun untuk menjatuhkan Raja Hyksos ini, dan akhirnya ketika jatuh naiklah Fir'aun yang menjadi Raja Mesir pada saat itu. Tapi sangat disayangkan bahwa ternyata ketika sudah menduduki tampuk pimpinan menjadi raja, menjadi penguasa Mesir, Fir'aun ternyata malah mengejar-ngejar dan menghancurkan orang-orang Bani Israel. Makanya di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan salah satu misiku adalah untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Ya, kalau kita kembali kepada konteks dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu kemudian menjelaskan kisah Nabi Musa alaihi salam lebih luas lagi dalam beberapa ayat ini, menunjukkan bahwa seperti yang dituliskan oleh Syekh Mutawalli Sarawi di dalam tafsir yang sedang saya terjemahkan sekarang Ustaz, dalam surah Fatir, dia mengatakan bahwa apa, Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu sejarah itu, apalagi kalau itu begitu panjang, maka itu menunjukkan bahwa sejarah itu sangat mungkin berulang. Iya. Begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perang Hunain, ya, pasukan Islam yang begitu banyak dan kemudian ada rasa gurur di dalam hati mereka, sih mereka mengatakan kita tidak akan kalah, kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Sedangkan perang-perang yang lain tidak begitu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini akan menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Jumlah umat Islam banyak tetapi ternyata mereka bisa kalah begitu. Dan begitu juga di dalam ayat ini, bahwa kisah Nabi Musa ini, kesombongan seorang penguasa, kezaliman seorang penguasa, dan perjuangan Nabi Musa terhadap rakyatnya, terhadap Bani Israel ini, bisa saja akan terjadi. Oleh karena itu berulang maksudnya. Oleh karena itu kita sebagai duat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kisah-kisah seperti ini hendaklah kita juga menguasai dan memahaminya. Mungkin ya. Terima kasih atas segala masukan dari para asatiz di studio ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya penjelasan dari ayat ini adalah mengarahkan supaya kita benar kepada jalan yang hak, yaitu kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutinlah jalan yang kebenaran sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita, bangsa ini daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar dengan Ustaz Ardiansah dan Perdana mengucapkan syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.